Terbayangkan dirimu akan pergi begitu cepat. Tak mampu diriku menahan jejakmu hadir di setiap lamunan. Ku sadari ini semua terjadi, tertulis di langit sebelum kau jadi milikku. Angin sampaikan padanya, diriku sungguh-sungguh merindukan dia. Tuhan, kuatkan diriku, lanjutkan hidupku walau tanpa dia. Seperti ini kehilangan dirimu seakan hancurkan separuh duniaku. Ku sadari ini semua terjadi, tertulis di langit sebelum kau jadi milikku. Angin sampaikan padanya, diriku sungguh-sungguh merindukan dia. Tuhan, kuatkan diriku, lanjutkan hidupku walau tanpa dia. Aku merindukan dia.